suratku ini, aku sedang sangat rindu padamu. Kapan kita dapat bersama-sama seperti dulu lagi? Satu rinduku hanya engkau. Salam sayang dari aku yang jauh. itu hanya perasaanmu saja yang tak pernah terlintas dalam pikiranku untuk meninggalkan kau sendiri. Sampai saat ini pun aku masih merasa dekat dan sayang padamu. Apalagi ketika kupeluk dirimu di saat menanti gerimis itu. Bergetar diriku. Percayalah, walau setahun telah berlalu, aku pasti kembali padamu. Masih kurasakan. Saksi kasih kita. Hati masih ragu. Jangan kau simpan cintamu. Katakan padaku, aku tak pernah sedang rindu padamu. Inginnya aku memelukmu, raut wajahmu terbayang selalu di saat aku sedang. Yeah. merasakan dunia tak selebar dengan tapi biarlah kau di sana dan aku di sini. Dekatkanlah rasa rindu di hatimu. Dekatlah erat. Dan aku takkan pernah berpaling dari cintamu. Hujan salju sekalipun takkan mampu bukan rasa rindu ini padamu, takkan mampu. Dan di setiap tidurku, di setiap mimpi-mimpi indahku, kau pun selalu hadir di sini. Dan kau yang sendiri sepenuhnya di sana, rindukanlah aku selalu, ingatlah aku di sini. Ini aku sendiri. Wow. Terima kasih. Jangan begitu, sudah lunas. akhirnya padaku tentang kisah yang pernah engkau alami. Aku inginkan seutuhnya tanpa kau sembunyikan. Ceritakanlah dengan kejujuran, kau akan bahagia walau kepahitan yang engkau temui. Janganlah bangga akan dusta, janganlah kau tergoda. Hidup ini sementara. Lihatlah aku menitik di atas daun berdebu tetapkan benih. Jikalah hatimu yakinkan Stop. Dan ku alu bisikan rindu ku sebut.